Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bi shahri sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. فقال مصنف رحمه الله نفعنا به وبعلومه في دارين آمين إلى قوله وعليك بسد أفواه الأسكياء وتخمير الأواني dan atasmu untuk mengikat ujung daripada kantong-kantong air, mulut kantong air, dan menutup bejana-bejana. Jadi di sini beliau menganjurkan, dan ini anjuran dari Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Hendaknya bejana-bejana ataupun kantong-kantong air, maka hendaknya ditutup. Dan itu anjuran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Bejana apapun bentuknya, baik itu gelas, mungkin panci, mangkok, dan juga botol, dan juga tempat atau wadah air, wadah nasi, wadah daripada lauk pauk, wadah daripada makanan, maka dianjurkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, untuk menutupnya. Nah, ini sunnah, mungkin banyak yang tidak mengamalkannya, dan ini jika diamalkan dengan niat mengamalkan sunnah, dengan niat mengamalkan sunnah tentunya, maka akan mendatangkan pahala buat kita, pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan khususnya, khususnya terlebih-lebih di malam hari. Jadi kalau kita mempunyai minuman atau makanan terlebih-lebih di malam hari, maka hendaknya ditutup. Ya, cangkir ditutup, gelas ditutup, begitu juga makanan lauk pauk ditutup, terlebih-lebih di malam hari. Karena dikatakan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, bahwasanya ada satu malam yang mana dalam satu malam itu akan turun wabah, akan turun penyakit, yang mana penyakit itu akan masuk ke dalam bejana, dalam wadah, dalam gelas, cangkir dan lain sebagainya yang tidak tertutup. Nah, ini yang tidak tertutup. Dan nantinya kalau akhirnya minuman atau makanan yang ada di wadah tersebut dimakan, akan mengakibatkan penyakit, akan mengakibatkan yang memakan atau meminum nantinya akan terkena penyakit tertentu. Nah, ini pertama. Yang selain itu juga ulama mengatakan faedahnya, selain itu juga untuk menjaga makanan atau minuman tersebut daripada hewan, daripada binatang. Jadi kalau kita punya makanan atau minuman kita tutup, maka cicak tidak masuk, ya kan? Kucing juga tidak makan, atau mungkin semut dan serangga yang lain-lain juga tidak masuk. Dengan mengamalkan sunnah Nabi SAW, makanan atau minuman kita ini akan aman daripada hewan, yang mana hewan itu bisa jadi membahayakan, bisa jadi hewan itu masuk ke dalam minuman, kita tidak tahu kita minum akan menjadi sebab penyakit dalam perut kita, termasuk lalat. Oleh karena itu kan dianjurkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, kalau misalnya minuman kita kejatuhan lalat, dan lalat itu biasanya jatuh dengan salah satu sayapnya, maka hendaknya dicelupkan semua daripada sayap lalat tersebut. Tenggelamkan lalat tersebut semua ke dalam minuman. Karena salah satu daripada sayap itu berupa racun, dan yang satunya adalah penawarnya. Jika lalat itu jatuh dengan salah satu sayap, dan biasanya racun itu di sayap kirinya, dan biasanya lalat itu jatuh dengan sayap kirinya, tenggelamkan semua, maka dengan itu sayap yang kanan akan menjadi penawarnya. Fal yang mishu, kemudian tenggelamkan, celupkan semuanya, kemudian minumlah. Bukan ditenggelamkan, dibuang, ya tidak ada faedahnya. Jadi ini biar tidak mubazir juga. Tapi kalau tidak ditenggelamkan, dibuang langsung, kita minum tidak apa-apa. Bahkan kalau ditenggelamkan lalat tersebut sampai mati juga tidak najis, karena lalat bangkainya dimaafkan. Kalau tidak dimaafkan, tidak mungkin Rasulullah SAW menyuruh kita untuk meminum setelah kita celupkan lalat itu, kemudian disuruh, diperintah oleh Nabi untuk meminumnya. Kalau najis, pasti tidak akan diperintah. Berarti menunjukkan tidak najis. Kenapa? Dimaafkan. Bangkai-bangkai hewan yang kecil-kecil itu dimaafkan. Bangkai itu kan najis. Setiap hewan kalau mati, maka bangkainya dihukumi najis, kecuali bangkai ikan atau hewan yang hidup di dalam air, tidak harus ikan. Kita makan ikan tanpa kita sembelih, itu bangkai itu. Kita makan ikan berarti kita makan bangkainya ikan. Kok boleh? Karena bangkai ikan tidak dihukumi najis. Bangkai ikan dikecualikan, dihukumi suci. Dan yang serupa dengan ikan, semua hewan yang hidupnya hanya di air. Kalau hidupnya di air, hidupnya di darat juga, itu tidak boleh dimakan. Tapi hanya hidupnya dalam air. Mau itu udang, mau itu juga termasuk belut, dan lain sebagainya. Maka bangkainya, walaupun tanpa kita sembelih, bahkan tidak ada yang menyembelih ikan kan, maka dihukumi suci. Itu dikecualikan. Tapi selain hewan yang hidup di dalam air, begitu juga dikecualikan al-jarad, belalang, dikecualikan, bangkainya suci. Maka selain itu, setiap hewan yang mati dihukumi najis tanpa disembelih dengan sembelihan syar'i. Kucing mati najis, ya, atau mungkin kambing tapi mati tanpa disembelih, najis. Begitu juga hewan-hewan serangga, hewan-hewan kecil mati, najis. Ya, cuma hewan-hewan yang kecil-kecil, serangga dan lain sebagainya, walaupun bangkainya dihukumi najis, tapi dimaafu. Jadi bangkai nyamuk dimaafu, bangkai lalat dimaafu, bangkai semut dimaafu. Itu pun dimaafunya di dalam air, masalah air. Artinya kalau masuk ke dalam air, masuk ke dalam minuman, masuk ke dalam makanan, kemudian mati jadi bangkai di situ, maka tetap makanan dan minuman tersebut tidak menjadi najis. Boleh kita makan, tinggal kita buang bangkainya aja, jangan kita minum. Nah, maka menunjukkan bahwasanya bangkai tersebut dihukumi maafu, dimaafu. Bukan suci, bukan, tapi dimaafu. Dan ulama mengatakan bangkai yang kecil yang dimaafu adalah seukuran cicak atau yang lebih kecil daripada cicak. Jadi termasuk yang dimaafu adalah hewan cicak, bangkainya dimaafu. Jadi kalau ada bangkai cicak masuk ke dalam jeding, walaupun air di dalam jeding sedikit di bawah 2 kula, maka air jeding itu tidak najis karena bangkainya cicak dimaafu. Dan hewan yang lebih kecil daripada cicak, yang lebih kecil daripada cicak, mau itu ya, apa itu, mungkin semut, kepinting, kutu dan lain sebagainya, dimaafu dalam masalah air, bukan dalam masalah sholat. Nah, kita katakan dalam masalah air, bukan dalam masalah sholat. Kalau masalah sholat itu tidak dimaafu. Artinya kalau misalnya seseorang sholat, setelah salam dia mengambil sesuatu di kantongnya, Tahu-tahu ketika ngambil sesuatu, yang diambil bukan hanya sesuatu, tapi ada bangkai lalat di situ. Berarti sholatnya dia tidak sah. Berarti dia sholat membawa bangkai, bangkainya lalat. Kan bangkainya lalat dimaafu, dia maafkan. Itu masalah air dimaafkan. Tapi kalau masalah sholat tidak dimaafkan. Berarti dia harus mengulangi sholatnya. Ya, karena tidak dimakfu dalam masalah sholat. Bangkai hewan yang kecil tidak dimakfu dalam masalah sholat. Hanya dimakfu dalam masalah air, minuman, makanan, itu dimakfu. Tidak menajiskan. Ya, ini jadi kita katakan tadi termasuk faedah. Termasuk yang kita dapatkan kalau kita mengamalkan sunnah menutup wajan, menutup panci, menutup koboan yang ada makanan dan minuman, gelas, cangkir dan lain sebagainya, nah, akan terhindar dari masuknya hewan. Yang kedua itu. Ketiga juga, selain itu juga katanya ulama faedahnya adalah tidak dimasuki oleh setan. Jadi minuman yang terbuka khususnya di malam hari itu akan didatangi dan dimasuki oleh setan, akan ditiup oleh setan dan diminum oleh seseorang, akan pengaruhnya di situ pengaruh yang buruk. Makanan yang ditiup oleh setan, didatangi dan dimasuki oleh setan, dimakan oleh manusia, makanan punya pengaruh yang buruk. Bisa jadi makanan yang kita makan akhirnya mengakibatkan kita melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sebabnya dari situ. Nah, kalau kita tutup, maka setan tidak bisa masuk ke dalam makanan atau minuman tersebut. Nah, ini faedahnya. Kemudian juga tentunya ketika kita punya seperti ini, gelas ini kan sunnah ini, masya Allah mengamalkan sunnah ditutup seperti ini. Nah, ini yang sunnah. Jangan terbuka gini. Kalau terbuka kita biarkan terbuka gini, kotoran masuk, debu masuk, ya kan? Kemudian juga bisa jadi najis-najis bisa masuk di sini. Tapi dengan di sini, ya, kita tutup begini akan terjaga dari kotoran, terjaga dari najis, terjaga dari hewan, terjaga dari tiupan setan, terjaga juga daripada penyakit yang telah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam satu tahun ada satu malam yang kita tidak tahu malam apa itu, yang mana penyakit itu akan turun ke bumi, akan masuk ke dalam wadah-wadah makanan dan minuman yang tidak tertutup, sehingga kalau nantinya dimakan oleh manusia menjadi sebab dia akan sakit, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena kita enggak tahu malam apa, maka dianjurkan untuk kita menutupnya dengan ulama mengatakan kalau misalnya minimal, kalau kita misalnya tidak ada yang kita gunakan untuk menutup cangkir atau gelas. Ini kan kita gunakan untuk menutup gelas tertutup. Tapi misalnya kita tidak ada, ya, kita katakan, dikatakan oleh ulama boleh sebagai gantinya apapun yang kita letakkan di atas, mungkin pulpen atau siwak, ya, apapun. Artinya walaupun tidak menutup seluruh permukaan gelas seperti ini, siwak tidak menutup seluruhnya, atau ditaruh, diletakkan di atas gelas pulpen atau kayu kecil tidak menutup semuanya, itu kedudukannya sama dengan menutup gelas tersebut dengan sempurna. Tapi dengan syarat, katanya ulama, dengan syarat ketika meletakkan harus membaca bismillah. Membaca bismillahirrahmanirrahim, baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi kedudukannya seperti seakan-akan kita menutup seluruhnya, menutupi seluruh permukaan gelas, seluruh permukaan panci, seluruh, padahal yang kita tutup hanya sebagian. Kita mungkin sendok, ya, kadang-kadang kita pasangannya gelas sendok, tidak ada penutup gelasnya, kita letakkan sendok itu di atasnya, tidak menutup seluruh permukaan gelas, tapi kedudukannya seakan-akan kita menutup seluruh permukaan gelas. Dengan syarat apa tadi? Membaca bismillah, sambil baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Kedudukannya sama, berarti artinya mah, terhindar dari penyakit, terhindar dari tiupan setan, terhindar dari insyaallah dari najis dan hewan, bahkan hewan. Karena pernah juga diceritakan bahwasanya seseorang, orang soleh, mengamalkan sunnah. Ketika dia punya makanan yang diletakkan di mangkok, dia mau menutup, tidak ada sesuatu yang digunakan untuk menutup mangkok tersebut. Akhirnya dia letakkan ud, dia letakkan kayu seperti siwak di atas mangkok tersebut. Dan subhanallah, di waktu bangun dari tidur di menjelang subuh, dia melihat ada ular yang berusaha masuk ke dalam mangkok tersebut, tapi tidak masuk, tidak bisa masuk. Mau masuk tidak bisa masuk, mau masuk. Ini contoh bagaimana ya, dengan mengamalkan sunnah tadi, maka terhindar daripada masuknya hewan, mau ular, mau yang lain sebagainya, penyakit-penyakit yang dibawa oleh hewan yang diletakkan di makanan akan terhindar dari makanan dan minum kita jika kita mengamalkan sunnah. Nah, ini artinya bejana. Ya, jadi di sini dikatakan hendaknya kalian itu menutup mulut-mulut daripada kantong air, askiyah jamak siqa. Jadi kalau dahulu, kalau kita sekarang mungkin minuman itu ditaruh di botol, wadah air. Kalau orang dulu minuman ditaruh di kantong air, yang mana kantong air itu bisa jadi terbuat dari kulit. Dan tujuan mereka ditaruh di kantong air bisa lebih dingin, lebih segar air tersebut kalau ditaruh di kantong air. Nah, kalau ditaruh di kantong air, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, dianjurkan untuk diikat. Jadi ujung permukaan daripada kantong air itu diikat. Kalau tadi gelas kita tutup, kalau kantong air kan enggak, kita ikat. Nah, bisa ditutup, artinya diikat, maka menjadi tertutup. Ya, Rasulullah SAW bersabda, auqi'u huttu al-awani wa auqi'u as-siqa. Huttu al-ina wa auqi'u as-siqa. Rasulullah SAW bersabda, tutuplah wadah-wadah, bejana, wa auqi'u as-siqa, dan ikatlah permukaan daripada kantong air, diikat. Itu perintah Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai hal-hal yang seperti ini itu diajarkan dalam agama kita ini. Dalam agama Islam cuma menutup wadah diajarkan oleh Nabi. Kenapa? Karena syafaqah Nabi, karena kasih sayang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW kepada kita, supaya terhindar dari penyakit, supaya terhindar dari keburukan yang akan hinggap di makanan atau minuman yang akan ada penyakit tersebut kalau kita tidak menutupnya. Tapi Nabi mengajarkan, bukan masalah ibadah aja Nabi yang menjelaskan kepada kita, memberi petunjuk kepada kita. Dalam masalah seperti ini Nabi sudah mengajarkan kepada kita. Nabi juga mengatakan bahwasanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir, falyanfut khuffaihi qabla an yalbasahuma, hendaknya dia mengibaskan kedua sepatunya sebelum memakai kedua sepatu tersebut. Ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salah seorang dari sahabat itu akan memakai sepatu. Ketika akan dipakai sepatu itu dan akan dimasukkan ke dalam kakinya, tahu-tahu keluar dari sepatu itu ular. Kaget, loncat, dibuang. Nabi melihat, ya, kemudian Nabi mengucapkan hadis itu. Wahai seseorang yang beriman, kalau kalian mau pakai sepatu, kibaskan terlebih dahulu sepatu tersebut. Kibaskan. Jadi kalau ada ular dan sebagainya, ada mungkin serangga, mungkin kalajengking atau hewan-hewan yang lain atau sesuatu yang membahayakan, dengan kita kibaskan akan keluar dari sepatu itu. Kemudian kita memastikan sepatu itu aman, tidak ada sesuatu yang membahayakan, baru kita pakai. Ini diajarkan sama Nabi nih. Karena apa? Karena kasih sayang Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Sampai hal yang seperti ini diajarkan. Kalau kalian beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, jangan pakai sepatu sebelum dikibaskan terlebih dahulu. Mungkin ada sesuatu, mungkin ada pakunya atau mungkin ada belingnya. Diajarkan untuk dikibaskan oleh Nabi SAW sehingga keluar sesuatu yang membahayakan jika ada dalam sepatu yang akan kita pakai. Seperti ini juga diajarkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Kemudian juga dilanjutkan oleh beliau, wa ighlaqi babil manzil la siyama indan nawm wa indal khuruj minhu, dan dianjurkan bagi kita, dianjurkan untuk kita menutup pintu-pintu rumah, khususnya terlebih-lebih ketika kita tidur atau ketika kita meninggalkan rumah kita. Kita tutup. Ketika kita tidur kita tutup. Ya, tentunya pertama sebagaimana tujuan manusia ketika di malam hari mau istirahat, mau tidur, tutup supaya tidak ada seseorang yang niat jahat masuk ke dalam rumah kita. Supaya tidak ada pencuri yang masuk ke rumah kita. Ya, dengan tawakal kepada Allah kita tutup rumah kita supaya tidak ada pencuri yang masuk, tidak ada orang yang niat jahat masuk ke rumah kita. Kemudian setelah itu kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita sudah menjaga diri, walaupun sudah kita berusaha mengunci rumah kita bahkan dengan gembok sekalipun yang besar, beberapa gembok kita pakai. Tapi kalau Allah menakdirkan musibah terjadi di dalam rumah kita, perampokan, pencurian yang akan terjadi. Ya, tapi bukan berarti kita tak meyakini bahwasanya semua keburukan, kejadian itu adalah di tangan Allah, itu adalah takdirnya Allah. Bukan berarti kita tidak berusaha untuk menjaga. Jangan nanti ketika melihat tetangga kita menutup pintu, mengunci pintu, sudah tidak usah dikunci, tawakal aja sama Allah. Mobil ditaruh di luar, sepeda motor taruh di luar pagar, tidak usah taruh dalam, tawakal aja sama Allah. Nanti kan beriman sama Allah, tawakal. Semua kejadian di tangan Allah. Kalau Allah menakdirkan tidak dicuri sepeda motor, nanti tidak akan hilang kok. Ya bukan gitu juga. Wa iza azam tafa tawakkal Allah. Kalau sudah kamu punya tekad bulat, artinya apa? Sudah usaha, baru kemudian tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berusaha dulu kita, setelah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seseorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ketika itu Nabi di masjid. Dia menunggangi tunggangannya sampai di pintu masjid. Namanya tunggangan kuda, ya biasanya diikat. Nah, ketika di situ ada Nabi sallallahu alaihi wasallam di pintu masjid, orang ini bertanya, "Ya Rasulullah, apa aku ini ikat tali daripada tungganganku agar tidak kabur? Atau tidak usah diikat sudah, tawakal sama Allah. Ini semuanya di tangan Allah kan. Tidak diikat pun kalau Allah tidak menakdirkan untuk kabur, ya tidak akan kabur. Diikat pun kalau Allah takdirkan kabur, ya pasti. Ya, apa aku ikat? Apa kita tawakal aja ya Allah, ya Rasul? Apa tawakal sama Allah?" Apa jawaban Rasul? "I'gilha wa tawakkal 'ala Allah." Ikat, setelah ikat tawakal sama Allah. Nah, artinya apa? Usaha, setelah kita usaha, kemudian tawakal sama Allah. Segala urusan kita, segala usaha kita, ya kita usaha. Kita usaha mencari rezeki. Setelah kita usaha mencari rezeki, tawakal sama Allah. Jika diberi rezeki, alhamdulillah. Tidak diberi rezeki, ya sudah, berarti itu kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita usaha dulu untuk menikah. Kalau ditakdirkan oleh Allah, ya alhamdulillah. Tidak ditakdirkan, ya itu kebaikan. Jangan anak tidak mau nikah. Ya kalau ditakdirkan sama Allah dengan sendirinya, insya Allah akan menikah. Tidak bisa. Anak kok tidak ditakdirkan menikah ya? Kenapa? Padahal sudah umur 30 tahun lebih. Loh, memangnya kamu ini melamar? Tidak pernah. Meminta? Tidak pernah. Ya jelas tidak bakalan ditakdirkan menikah kalau tidak pernah usaha untuk menikah. Ya, usaha. Usaha tapi masih sulit untuk diterima, di sini ditolak, di sana ditolak. Ya berarti belum waktunya. Berarti belum baik di sisi Allah Subhanahu. Nah, tapi setelah usaha dulu. Nah, ini usaha. Jadi ketika sudah usaha begitu, kemudian tawakal sama Allah. Malik bin Dinar, seorang imam, seorang sufi. Di waktu zamannya dia ada orang besar. Pernah Malik bin Dinar, dia tutup rumahnya di malam hari. Dia kunci pintunya, kemudian dia tutup jendelanya. Di malam hari ada pencuri. Pencuri ini masuk lewat jendela, naik lewat pagar, masuk lewat jendela rumah Muhammad Malik bin Dinar. Dan kemudian Malik bin Dinar ini dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahu kalau Malik bin Dinar ini tahu kalau ada pencuri, dibiarkan aja. Karena Malik bin Dinar tidak terlalu khawatir. Kenapa? Karena walaupun dicuri pun rumahnya, karena tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu kecuali hanya hal-hal yang murah, pakaian aja. Pakaiannya itu pun sedikit. Pakaian Imam Malik bin Imar cuma 1, 2, 3 pasang aja pakaian. Bahkan dalam riwayat diceritakan bahwasanya seseorang yang soleh bermimpi. Dalam mimpinya dia melihat keadaan di hari kiamat. Kemudian di situ akan ada panggilan orang-orang yang akan dimasukkan oleh Allah SWT ke dalam surganya, dipanggil satu persatu. Dia ini satu zaman dengan Imam Malik bin Dinar, sama satu zaman juga dengan Muhammad bin Wasi', imam besar juga di zamannya. Dia ini selalu penasaran antara Imam Malik bin Dinar sama Imam Muhammad bin Wasi' ini lebih tinggi mana makomnya, sehingga ketika dalam mimpi dia melihat bahwasanya Allah akan memasukkan hamba-hambanya yang istimewa ke dalam surganya, dia penasaran yang lebih dahulu masuk surga Allah Subhanahu wa taala ini Malik bin Dinar apa Muhammad bin Wasi'. Ternyata akhirnya yang dipanggil terlebih dahulu Muhammad bin Wasi'. Muhammad bin Wasi' dipersilahkan untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala, baru setelahnya Muhammad bin Dinar. Ya, penasaran. Dia tanya, "Kenapa? Kok Muhammad bin Wasi' terlebih dahulu yang masuk surga, kok bukan Malik bin Dinar?" Iya. Kalau Malik bin Dinar itu waktu hidup di dunia hanya punya 2 potong pakaian. Di dunia hanya punya dua potong pakaian. 2 pasang pakaian. Muhammad bin Wasi' hanya punya 1 potong pakaian, 1 pasang pakaian. Makanya Muhammad bin Wasi' lebih dulu masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Kita berapa pasang pakaian ini ya? Di rumah lemari penuh. Masuk surganya enggak tahu ini. Urutan berapa? Jadi Malik bin Dinar ini punya 2 pasang pakaian. Jadi ke pencuri itu hanya yang diambil pakaiannya aja, 2 potong 2 pasang. Dan muskilahnya lagi, pencuri itu setelah mengambil pakaiannya Imam Malik bin Dinar, dia berusaha mau keluar, tidak mendapatkan pintu ataupun jendela yang dari situ dia masuk. Hilang jendelanya, pintu pun tidak ada, tembok semuanya berubah. Aduh, gimana ini? Diletakkan bajunya. Ketika diletakkan di bawah bajunya, terlihat pintu, terlihat jendela. Ah, diambil lagi, hilang lagi. Akhirnya Malik bin Dinar keluar dari kamarnya. Ya fulan, kamu mau apa? Kaget dia. Udah minta maaf. Ana sudah tidak mau, dia mengulangi, sudah gini aja. Kamu mau sesuatu yang lebih berharga? Ini mau ngambil pakaian ana enggak ada harganya. Pakaian murah. Nah, nanti sholat 2 rakaat. Sholat di sejadah ana. Ana kasih sejadah nanti sholat 2 rakaat. Wudu dia, sholat 2 rakaat. Sholat tahajud malam-malam kan mencurinya. Dahulu kalau mencuri malam tentunya, kalau sekarang siang-siang pun sudah biasa mencuri. Malam 2 rakaat. Setelah 2 rakaat selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah memberikan hidayah, Allah memberikan taufik, merubah niat jahatnya kepada niat yang baik. Jadi langsung dia itu berusaha dan niat tidak mau melakukan kemaksiatan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia senang dengan kebaikan. Dia cium tangannya Imam Malik bin Dinar. Dia minta doa supaya menjadi orang yang baik, menjadi orang yang diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dari rumah Imam Malik bin Dinar pagi-pagi hari dalam keadaan wajahnya ceria, wajahnya berseri-seri, wajahnya bahagia. Ketemu teman-temannya. Teman-temannya siapa itu? Pencuri-pencuri. Dikatakan oleh teman-temannya, "Hei, kamu ini kok terlihat bahagia? Rupanya dapat banyak tadi malam ini." "Iya, aku dapat banyak, tapi bukan hasil curian. Aku dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Aku sekarang mencintai kebaikan dan ketaatan ibadah kepada Allah. Tidak akan laku lagi melakukan kemaksiatan dan mencuri." Ini hidayah berkat sholat 2 rakaat di sejadahnya Imam Malik bin Dinar. Nah, ini artinya kita katakan tadi, dianjurkan di malam hari untuk menutup pintu-pintu rumah, jendela, khususnya malam hari. Ya, dan juga dikatakan di sini list. Ya, khususnya, katanya salah, khususnya anak kecil ya. Maghrib-maghrib, ketika sudah azan maghrib, sudah masuk waktunya sholat maghrib, maka sudah tidak diperbolehkan lagi anak-anak kecil untuk keluar rumah. Nah itu salaf. Jadi salaf itu kalau sudah maghrib, anak kecil itu tidak boleh keliaran di luar rumah. Anak kecil semuanya harus berada di dalam rumah. Sholat maghrib berjamaah, ya, baca khatib, baca Quran sampai waktunya tidur. Kenapa? Karena ketahuilah ketika sudah malam hari, ketika sudah maghrib itu setan-setan berkeliaran, jin-jin yang jahat-jahat itu berkeliaran. Dan bisa jadi kalau anak-anak kita keliaran di luar rumah akan kemasukan jin, akan kerasukan setan-setan. Na'udzubillahimin dalik. Oleh karena itu termasuk daripada amal dan kebiasaan salafus saleh untuk memasukkan anak-anak kecil mereka ke dalam rumah, dan tidak boleh mereka keluar rumah setelah azan maghrib. Mereka ibadah kepada Allah, baca rotib, baca zikir, baca Quran. Ini kadang-kadang kita bukan maghrib, isa aja masih anak-anak kita belasih di luar rumah. Isa aja anak-anak kita ini masih tidak muncul. Dan kadang-kadang muskilahnya kita tidak tahu apa yang mereka lakukan di luar rumah. Sama siapa mereka? Kemana mereka perginya? Kita tidak tahu. Akhirnya terjadi musibah. Akhirnya mereka terjerumus ke dalam pergaulan bebas, berteman dengan teman-teman yang tidak baik. Kenapa? Karena kurang perhatian, karena kurangnya kita memantau mereka, dan termasuk membiarkan mereka keluar rumah khususnya di malam hari. Jadi dikatakan malam hari sudah tutup, jangan pintu lagi terbuka, yang khususnya di malam hari dan ketika kita keluar. Wala tanam hatta tutlikul nar fil bait min sirajin wa ghairih au tuwariha. Dan hendaknya kamu jangan tidur kecuali setelah mematikan obor-obor yang ada di rumah. Lampu ya. Kalau dulu api lah. Karena mereka lampunya pakai api. Pakai obor, pakai lilin, pakai strungking. Ya, zaman-zaman anak masih kecil masih mengalami. Ya, kalau yang tua-tua masih paham ya. Dulu pakai yang terutama belum ada listrik ya. Tapi sekarang ada listrik, semuanya tinggal cetek hidup, cetek mati. Nah, ini anjuran zaman dahulu, ketika kita tidur matikan obor itu, karena bisa membahayakan. Bisa jadi api yang menyala di rumah kesenggol kucing, lilin yang menyala di rumah kesenggol binatang, jatuh kena angin, bisa menjadi sebab apa? Menjadi sebab kebakaran. Na'udzubillah min dzalik. Dianjurkan untuk dimatikan. Ya sekarang kalau misalnya kita memakai sekarang ini lampu-lampu, ya tetap kita katakan dianjurkan untuk mematikan lampu, kecuali seukuran hajat kita, seperlunya aja. Karena mubazir, malam hari yang tidak perlu untuk dinyalakan dimatikan. Mungkin ruangan tamu tidak perlu untuk dinyalakan dimatikan. Mungkin di ruangan tertentu tidak perlu dinyalakan dimatikan. Kenapa? Karena membuang-buang harta. Listrik kita bayar, apalagi sekarang listrik naik kan. Jadi itu harus dipikirkan. Kita bayar, kita mengeluarkan uang, kita membiarkan lampu-lampu ini, itu dosa hukumnya. Kenapa? Karena membuang-buang harta. Dan itu membuang-buang harta hukumnya dosa. Ini kalau ini di malam hari, apalagi kalau di siang hari. Jadi kadang-kadang siang hari rumahnya orang ini hidup lampunya, itu tidak menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, di rumah hari, di siang hari, apalagi terlebih-lebih matikan lampu, karena itu buang-buang harta. Karena waktunya sudah habis. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah dan taufik dan kekuatan untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadirin yakuniya salih jami'a asami nabi khairatina wa khairul hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.